Mitra bisnis, Kompas menulis, fokus dan arah pendidikan nasional harus diperjelas dan direvisi. Pendidikan saat ini lebih menekankan aspek akademis, terutama hafalan. Aspek lain yang juga penting seperti kreativitas, seni dan karakter, justru malah diabaikan. Negara lain dapat maju karena berhasil menggali kekayaan lokalnya, serta memanfaatkan potensi diri. Di sisi lain, kemampuan siswa Indonesia umumnya dalam bidang IPA diketahui masih lemah. Selain itu, pengajar dan fasilitas yang berkualitas juga belum memadai. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan mantan Ketua Umum Ikatan Sarjana Ilmu Pendidikan Indonesia, Sudiarto. Pak Sudiarto, apa komentar Anda? Kalau di Indonesia itu, kalau bandingkan dengan di Jerman, ya, di Jerman itu setelah kelas 5 anak dipisah antara yang pintar matematik dengan anak yang agak sukar matematik gitu. Nah kita anak yang sukar belajar matematik sama yang pintar dijadikan satu, akibatnya yang pintar juga tidak diperhatikan, yang tidak ngerti tambah tidak ngerti. Apalagi yang dapat mempengaruhi peningkatan pendidikan? Lingkung rumah, makanan anak, gizi anak, alat-alat pendidikan yang tersedia. Coba Anda lihat apa sekolah kita pada punya lapangan olahraga. Bukan sedikit, hampir pada tidak punya olahraga yang bisa untuk atletik dan sebagainya itu ya. Ada sense of freedom, ada perasaan happy anak-anak itu agak kurang. Bagaimana dengan kualitas guru? Anak-anak yang pinter-pinter kan kebanyakan tertarik ke fakultas teknik, fakultas kedokteran, fakultas ilmu-ilmu yang keras itu kan. Bagaimana kalau kita kembali ke zaman Soekarno masih hidup dan Bung Hatta masih hidup, di mana calon guru itu diberi ikatan dinas sehingga anak pinter-pinter mau jadi guru karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkan dulu ke fakultas teknik dan kedokteran itu. Kalau ada ikatan dinas itu bukan hanya tidak bayar, tapi hidupnya pun dijamin. Itu zaman masih ada Soekarno-Hatta, semua calon guru diberi ikatan dinas dan tinggal di asrama. Jadi anak orang desa pun yang pinter mesti terus jadi guru. Demikian Sudiryanto, saya Kiki Wijaya.